أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أنت مرسل حديث قبل سنة حديث قبل tentang kecintaan kepada saudara. Tapi hadis ke-12 ada beberapa yang penting yang belum kita bahas. Saya bacakan. Ini masih hadis ke-12 dulu. Tentang ciri orang mukmin yang baik, yaitu tidak melakukan apa yang tidak bermanfaat. Muslim Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah tidak mau melakukan apa yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya? Penjelasannya, keutamaannya sudah kita bahas. Hanya di sini saya bacakan apa yang terdapat dalam Suhuf Ibrahim. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa di dalam Suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam terdapat kalimat. Kalimat ini diriwayatkan karena tentu tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh syariat para nabi dan rasul sama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tauhid akidah. Ada perbedaan dalam masalah fikih, najis dan seterusnya. Jika tidak ada perbedaan, maka dipakai. Ya. Apalagi itu datang dari lisan Nabi, seperti puasa Nabi Daud, solatnya Nabi Daud. Gitu. Ini salah satu yang bersesuaian dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam suhuf tersebut disebutkan wa'ala al-aqli ma lam yakun maghluban 'ala 'aqlihi an takuna lahu sa'at. Bagi seorang yang berakal, dia menyisihkan beberapa waktunya. Artinya waktu itu dibagi. Sebagaimana yang kaum muslimin laksanakan hari ini, kan tidak semua waktu dipakai untuk salat. Tidak semua waktu dipakai untuk baca Al-Quran. Tidak semua waktu dipakai untuk mencari uang. Tidak semua waktu dipakai untuk tidur. Dan seterusnya. Kan dibagi-bagi. Sa'atan yunaji fiha rabbah. Ada saat-saat di mana kita bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Kita mengadu, kita bercerita, kita seolah lapor padahal Allah sudah tahu. Ya, saat-saat seperti itu. Dan ini untuk Allah Rabbul Alamin, bukan untuk dengar, dibaca, dikonsumsi oleh teman-teman. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, ya Allah. Itu hanya Allah yang dengar. Ya. Orang-orang yang lain enggak perlu dengar. Ngapain itu disebarluaskan? Ya, doa-doa seperti itu untuk Allah Rabbul Alamin, antara kita dengan Allah. Maka tidak layak kemudian disebarluaskan di televisi, di radio, di koran, ya, di SMS, ya. Sebagaimana kita lihat sebagian saudara kita, isinya pengaduan kepada Allah, doa kepada Allah, kenapa ada di situ? Ini tidak menjaga keikhlasan. Kita tidak mengatakan bahwa orang seperti itu pasti tidak ikhlas, pasti riya, enggak. Terlalu gampang menuduhkan tidak baik. Tetapi tidak memelihara keikhlasan. Karena untuk ikhlas ini sulit. Maka dijaga, dari awal dijaga. Bagaimana cara menjaga keikhlasan hati kita? Sulit, sangat sulit. Sangat-sangat sulit untuk berbuat ikhlas karena Allah semata-mata, sulit. Oleh karena itu, para nabi, para rasul berdoa memohon kepada Allah agar diikhlaskan niatnya. Ini saat-saat di mana kita menyendiri dengan Allah. Mestinya ada saat-saat seperti itu. Salat jelas. Lebih khusus lagi, ya mulai salat malam, salat tahajud. Ini lebih khusus lagi. Kalau salat berjamaah semua orang tahu melihat, maka berlama-lama apalagi imam tidak boleh kan? Nabi marah mendengar Mu'adz bin Jabal mengimami salat dengan panjang, sangat panjang. Nabi marah. Kalau salat sendiri tahajud ya mulai silahkan, mau sepertiga malam bahkan mau dari tengah malam sampai pagi, Nabi juga pernah contohkan, silahkan salat sendiri. Ya. Wa sa'atan yuhasibu fiha nafsahu. Kemudian ada saat-saat di mana dia muhasabah dirinya. Iya ya. Saya ini sudah lama ngaji. Kok masih begini-begini saja? Ya, masih banyak maksiat yang saya lakukan. Masih banyak hal-hal haram yang saya ambil. Masih banyak perbuatan-perbuatan haram yang saya lakukan. Muhasabah diri. Ada saat-saat seperti itu. Ini bisa kita lakukan sendiri atau bisa ketika ada nasihat, mendengarkan khutbah Jumat dan seterusnya. Wa sa'atan yatafakkaru fiha fi san'illah ta'ala. Ada juga saat-saat di mana kita berpikir, bertafakur tentang ciptaan Allah. Ada saat-saat seperti itu. Masih ingat bagaimana Nabi bangun tidur, kemudian keluar rumah sebelum salat tahajud, kemudian melihat ke atas, melihat bulan, bintang-bintang. Beliau bertafakur. Hal-hal seperti ini bagian dari ajaran Islam. Tapi tidak perlu dan tidak harus dengan biaya mahal ke puncak dulu, kemana dulu ya. Di sekeliling kita ini ada alam yang bisa kita tafakur ya. Tidak wajib, ya tentu tidak haram juga kalau kita mampu dan memang tidak memberatkan ya, pergi kemana kan halal. Wasa'atan yaqlu fiha li hajatihi min al-mat'am wal-mashrab ila akhirih. Ada juga saat-saat di mana kita bersenang-senang makan, minum, jima dan sebagainya. Ada saat seperti itu. Inilah Islam. Maka Islam mengajarkan kebahagiaan hidup di mana akhirat saja tidak. Akhirat bahagia insyaallah taala, dunia juga bahagia. Orang yang paling bahagia hidup di dunia siapa? Kaum muslimin. Wabil khusus yang taat kepada Allah. Lihat orang yang taat kepada Allah, makan enak, minum enak, jima enak dan seterusnya. Ini yang taat kepada Allah Rabbul Alamin. Bandingkan orang-orang yang tidak taat kepada, lihat orang kafir. Lihat orang kafir seolah mereka tidak mendapatkan kebahagiaan hidup, maka bikin acara aneh-aneh. Ya, yang segala putu telanjang lah, yang ini itu aneh-aneh acaranya. Kenapa? Mereka tidak puas dengan kenikmatan yang Allah berikan berupa makan, minum, bersenang-senang dengan istri. Tidak cukup, Allah tidak berikan kepuasan. Maka mereka bikin acara aneh-aneh apa saja. Kaum muslimin sudah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, nikmat dalam hal yang halal itu. Sebaliknya, rekod-rekod sufiah yang mengharamkan nikah, mengharamkan bersenang-senang, mengharamkan ini, mengharamkan itu, padahal semuanya halal. Ini pun keliru. Kaum muslimin yang ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Ada saat-saat di mana kita menangis di hadapan Allah, ada saat-saat bercanda ria dengan anak istri. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sepanjang hidup beliau menangis? Tidak. Lihat bagaimana persaksian para sahabat ketika keluar dari mulut beliau, dari dalam diri beliau seperti suara menggulak, air menggulak ketika beliau mengimami sholat. Apa? Suara tangisan. Ya. Saat sholat, dan itu kan tidak seluruh sholat Nabi seperti itu. Para sahabat tidak mengatakan setiap kami bermakmum kepada Nabi, kami selalu mendengar isak tangis Nabi. Enggak. Saat-saat tertentu. Karena enggak mungkin manusia terus menangis di saat-saat yang dijadwalkan. Enggak mungkin, ya. Asal baca ayat itu pasti nangis dia. Pasti nangis. Enggak mungkin. Nabi kan berulang kali membahas membaca ayat yang beliau menangis, tapi ketika dibacakan lagi enggak lagi. Kalau ada orang setiap kali baca ayat itu pasti nangis, ada sesuatu ini. Ya, bisa dibikin-bikin. Kan nangis bisa dibikin-bikin. Kan gitu. Enggak, maka jangan dipaksakan. Asal dia yang ceramah, udah dah nangis lah pasti dah. Ya, asalnya cara nangis. Maka kalau dia yang ceramah, nah siap-siap bawa handuk, bawa tisu, ya. Karena pasti, nah ini pasti rekayasa. Udah bawa handuk, bawa tisu, ustaznya nggak datang, nggak jadi nanti. Ya, nah ini, waliyadubillah, bagaimana seperti ini? Maka apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam berupa sunnah ini mengalir dengan sendirinya. Ada waktu di mana menangis, ada waktu di mana kita senang tertawa. Inilah kaum muslimin. Mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabat radhiyallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira itu tambahan yang penting dari pembahasan kita hadis yang ke-12. Kita lanjutkan hadis yang ke-13. Wa an Abi Hamzah, dari Abu Hamzah. Ini kunyah dari siapa? Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kunyahnya adalah Abu Hamzah. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Anas bin Malik melayani Nabi, keperluan Nabi, wudu Nabi dan seterusnya dilayani oleh Anas bin Malik selama 10 tahun. Ada beberapa pelayan Nabi. Dan ini bukan maunya Nabi, tetapi para orang tua menyerahkan anaknya. Biasanya anak-anak remaja begitu, atau bahkan yang sebagiannya belum balik, masih anak-anak, tetapi pintar, bisa tahu pekerjaan, diserahkan oleh ibunya, sebagaimana Anas bin Malik. Ibunya yaitu Ummu Sulaim, di riwayat lain bapaknya, bapak tirinya yaitu Abu Talha, membawa Anas bin Malik di hadapan Nabi ketika Nabi baru saja hijrah ke Madinah. Anakku ini Anas bin Malik, insyaallah dia pintar, cerdas, dia akan melayani engkau ya Rasul. Nah, dilayani oleh Anas bin Malik selama 10 tahun. Selama 10 tahun aku menjadi pelayan Nabi, kata Anas, aku belum pernah ditanya oleh Nabi. Ketika aku melakukan sesuatu, aku belum pernah ditanya oleh Nabi, kenapa engkau lakukan itu? Ketika aku tidak melakukan sesuatu, Nabi juga tidak pernah bertanya, kenapa engkau tidak lakukan ini? Ini masalah hak Nabi ya. Adapun hak Allah, belum sholat misalnya waktu sholat, tentu Nabi tanya. Ini hak Nabi. Misalnya jam-jam segini mestinya ada teh manis ya, kalau kebiasaan kita. Kok belum ada? Enggak nanya. Kok mana nih teh manis? Kok enggak ada? Nah, Nabi tidak pernah bertanya seperti ini. Ini akhlak Nabi. Jadi Nabi adalah manusia yang sangat tidak cerewet. Enggak kayak kita ya. Pembantu baru sehari ya udah 10 pertanyaan. Ya, pembantu baru sehari. Ini 10 tahun Anas bin Malik. Tidak pernah ditanya oleh Nabi. Kenapa melakukan sesuatu? Kenapa tidak melakukan sesuatu? Dibiarkan oleh Nabi. Ya, karena Nabi adalah manusia yang tidak pernah menuntut hak dirinya sendiri. Nah, kecuali hak Allah. Kalau hak Allah, jangankan nanya, perang kalau perlu. Gitu. Kalau perlu bunuh-bunuhan demi membela hak Allah. Gitu. Kalau hak pribadi beliau, tidak. Ya, inilah Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan antum bedakan antara hak beliau sebagai ajaran ya, misalnya solawat dan seterusnya, itu hak pribadi beliau, enggak, itu ajaran. Beliau menyuruh kepada kita untuk mendoakan beliau agar dapat al-wasilah, satu-satunya benda di surga yang paling besar di surga ya, hanya satu manusia yang akan mendapatkannya. Aku berharap aku yang akan mendapatkan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka doakan agar al-wasilah itu menjadi kepunyaanku. Siapa yang mendoakan itu setelah apa? Adzan, halal lahu syafa'ati. Halal baginya syafa'atku. Ini bukan hak beliau pribadi. Enggak, ini bagian dari acara. Nah, apalagi itu tentang akhirat ya. Yang kita bahas tadi kan tentang dunia. Makan, minum, dan seterusnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya. Awas, di sini ada lafaz yang sering dihilangkan dalam terjemah. Li. Hingga dia mencintai saudaranya. Ini keliru. Kalau mencintai saudaranya, yuhibba akhahu tanpa li, dan menjadi mansub, yaitu pakai adif. Ya, karena akhun ini termasuk bagian dari asmaul khamsa. Bisa aku pakai wawu kalau mafu, bisa akhi pakai ya kalau majrur, bisa akha pakai alif kalau mansub sebagai maf'ul bi. Nah, maka terjemahan yang tepat adalah tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai, menyukai untuk saudaranya. Ada untuk. Ya. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk dirinya. Jadi iman kita ini akan sempurna kalau kita mencintai untuk saudara kita sama dengan kita cintai untuk kita. Misalnya apa? Kita suka kalau kita itu sehat. Maka ketika saudara kita sehat, kita juga suka. Kita senang kalau kita itu sukses. Maka ketika saudara kita sukses, kita senang. Kita senang kalau kita itu gajinya besar. Maka ketika saudara kita gajinya besar, kita juga senang. Ah, itu yang dimaksud. Bukan seperti yang diterjemahkan oleh sebagian penerjemah, mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Ini tidak mungkin, ini tidak sanggup. Jangankan kita, Umar saja mengatakan tidak sanggup. Kan masih ingat bagaimana, kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sanggup. Kan Umar jujur di hadapan Nabi, ya Rasul, orang yang paling aku cintai adalah engkau. Ya, dibanding siapa? Dibanding istriku, dibanding anakku, dibanding ayahku, ibuku. Maka orang yang paling aku cintai adalah engkau ya Rasul. Setelah itu baru ayahku, ibuku, istriku, anakku. Engkau adalah orang yang paling aku cintai. Ya, tapi apa? Setelah aku. Wah, Umar jujur. Artinya Umar sesuai dengan fitrah manusia bahwa orang yang paling dia cintai adalah dirinya sendiri. Setelah itu baru orang-orang lain. Orang lain itu yang nomor satu siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi mengatakan, tidak ya Umar, bahkan walaupun dari dirimu. Jadi khusus Nabi. Kita mencintai yang lebih, itu khusus Nabi. Adapun yang bukan Nabi, tidak. Maka terjemahan, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya, ini keliru. Ini keliru. Karena nanti ketika dihadapkan pada satu kasus, maka kita harus mati berdua. Karena sama kan? Kalau kita selamatkan diri kita karena kita tidak bisa menolong teman kita, berarti kita lebih mencintai diri kita daripada saudara kita. Berarti tidak sempurna iman kita. Padahal itu boleh. Saya bisa lari, teman saya gak bisa lari. Macan di belakang saya dan teman saya. Saya menggendong teman saya ini enggak kuat. Ya, saya lari bisa, teman saya enggak bisa lari. Bagaimana? Lari apa? Nemenin dia mati. Nah, orang yang tidak paham dengan kaidah ini akan mengatakan demi sempurna iman berarti sama-sama mati di situ. Setia kawan. Ini jahil. Yang benar tinggalkan. Kecuali kalau kita bisa tolong dia, kita gendong dia, kita bawa lari. Kalau enggak sanggup, tinggalkan. Daripada mati dua-duanya, mending mati satu. Ini yang dipahami oleh Abu Hatim dengan dua orang sahabatnya ketika sekarat di tengah padang pasir. Bertiga membawa perbekalan untuk bersafar mengarungi padang pasir mencari ilmu. Inilah kebiasaan para ulama, mencari ilmu dengan bersafar. Di tengah perjalanan perbekalan habis, tidak ada yang bisa dimakan lagi, tersesat. Kemudian berjalan seadanya. Salah satu jatuh, enggak kuat lagi berjalan. Ya. Kata Abu Hatim, tinggalkan. Sudah, kita nolong enggak bisa. Ya. Kita terus duduk di situ konyol. Ah, berjalan. Satu lagi jatuh, enggak sanggup lagi. Dua-duanya ditinggalkan oleh Abu Hatim berjalan sendiri. Tidak ditolong, enggak sanggup. Ya. Ah, kalau dengan kaidah tadi, kan mencintai untuk dirinya sendiri sama dengan mencintai saudaranya, berarti duduk di situ bareng Tidak. Walillahil hamd, apa yang Allah ujikan kepada Abu Hatim ini, ternyata Imam Abu Hatim lulus. Allah takdirkan ada serombongan kafilah yang bertemu dengan Abu Hatim dan akhirnya ditolong dua-duanya. Coba kalau sama-sama tidak akan ketemu dengan kafilah tadi. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa tidak bisa kita mencintai orang lain persis seperti kita. Tidak bisa. Pasti manusia yang paling kita cintai adalah diri kita. Habis itu baru orang lain. Nah, orang lain ini macam-macam. Kadang istrinya, kadang suaminya, kadang ayahnya, kadang ibunya. Nah, menurut kaidah syariat adalah ibunya. Kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan yang beristri, maka suaminya. Ya. Ataupun cinta perasaan, terserah. Cinta perasaan kan Allah yang bikin. Maksudnya menomor satukan. Menomor satukan suami dibanding ibu harus. Menomor satukan ibu daripada suami tidak boleh. Ya, menomor satukan istri daripada ibu tidak boleh. Menomor satukan ibu dibanding istri harus. Adilkah? Sangat adil. Kok begitu? Ya. Karena siapa yang paling tahu tentang keadilan? Kan begitu. Gampang sekali jawabannya. Siapa yang paling tahu tentang keadilan? Kita apa Allah dan Rasulullah? Tentu sepakat kita jawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu tentang keadilan. Itu hukum Allah dan Rasulnya. Maka itulah adil. Apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adil. Oleh karena itu, ketika Nabi membagi ghanimah rampasan perang, ada yang diberi 100 ekor unta, Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisan, Muawiyah, Abu Sufyan, diberi 100 ekor unta. Ada yang diberi sedikit, ada yang tidak diberi. Berarti kan tidak rata, tidak sama. Nah, datang seseorang bernama Dzul Khuwaizirah, cikal bakal Khawarij. I'dil ya Muhammad, fa inna hadhihi kisma la yutahu biha wajhullah. Berbuat adillah ya Muhammad, pembagian ghanimah ini tidak adil, tidak dalam rangka mencari ridha Allah. Apa jawab Nabi? Faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, siapa yang akan bisa berbuat adil? Enggak ada. Allah dan Rasulnya saja tidak adil, mana mungkin ada yang bisa adil. Dari sini keluar hukum bahwa segala peraturan, segala ketentuan hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka harus kita katakan adil, walaupun otak kita tidak bisa mencerna. Adil dari mana? Sama-sama anak. Yang laki dapat 100 juta, yang perempuan dapat 50 juta. Adil dari mana? Nah, itu akal kita, mari kita tundukkan. Karena itu ketetapan Al-Quran, ketetapan hadis, walirijali haddul unsayain, warisan anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan, maka tundukkan nurani kita, tundukkan akal kita di hadapan dari Allah wa qala Rasul. Ah, begini cara beragama. Bukan mengkritisi dalil sebagaimana orang-orang liberal, bukan mengkritik, bukan bahkan mencaci maki dalil. Ketika baca hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsu akal mereka, langsung katakan hadis dhaif. Orang tidak tahu apa-apa tentang hadis. Ya. Ahli tafsir besar di negeri kita ini, yang dijuluki ahli tafsir besar, membaca tentang hadis, aina Allah, di mana Allah berada, pertanyaan Nabi, mengetes budak perempuan, dijawab di sama di atas langit, dengan gegabah beliau mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Padahal tidak dibahas bagaimana dia harus berhadapan dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Turmudi yang meriwayatkan hadis itu. Ya, tentu tidak syak lagi bagaimana kadar keilmuan beliau dibanding Imam Muslim. Imam Muslim, ya, Imam Muslim meriwayatkan itu, Imam Abu Dawud. Bagaimana dia mendhaifkan tanpa hujah sama sekali? Mestinya dengan hujah. Imam Muslim dalam ini salah, karena riwayat ini begini-begini, tidak ada. Dengan gegabah mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Ini apa hawa nafsu. Karena sudah terpatri syubhat di benak beliau bahwa Allah itu tidak boleh bertempat tinggal. Allah itu tidak boleh di mana-mana. Ya. Tidak boleh di satu tempat. Ada di mana-mana. Ini kan syubhat falsafah. Mana ada Nabi pernah mengatakan Allah ada di mana-mana? Nabi mengikuti Al-Quran, para sahabat mengikuti Nabi, para tabi'in mengikuti sahabat, bahwa Allah bersemayam di ars, selesai. Allah di atas kursi, puji Allah di atas langit ketujuh, dan terus jelas dan sangat jelas. Nah, di antara syarah yang dibawakan oleh beliau, beliau membawakan riwayat lain, misalnya dari Imam Ahmad, la yablugu 'abdun haqiqatal iman, seorang hamba tidak akan sampai ke derajat keimanan yang hakiki, hatta yuhibba linnas, terus adalinya terus hingga dia mencintai untuk manusia, ma yuhibbu li nafsihi minal khair, seperti apa yang dia cintai untuk dirinya yang berupa kebaikan. Kalau keburukan enggak boleh. Ini lebih jelas lagi, ya. Saya senang perbuatan buruk, ya. Apa misalnya merokok misalnya. Nah, ketika teman-teman saya merokok, saya senang. Apakah seperti itu? Enggak boleh. Ya, kan ada orang ketika minum khamr, lalu teman-temannya yang enggak bisa minum khamr, ikut minum khamr. Kok jadi senang? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena itu bukan khair. Yang dimaksud khair. Saya senang sholat berjamaah, maka ketika yang lain sholat berjamaah, saya juga senang. Saya senang dagangan saya laku, maka ketika teman saya dagangannya laku, saya juga senang. Ini aja sulit, ya, ini enggak gampang. Antum barangkali enggak merasakan, coba para pedagang misalnya, dagang bersebelahan, sama-sama dagang buku misalnya. Ini dari pagi manyun, enggak ada yang datang, sebelahnya laris bener, kayak apa rasanya? Ya, ini enggak gampang. Enggak bisa senang. Wah, saya laris senang, dia laris juga senang. Ini sulit. Ini sulit, apalagi yang lebih dari itu. Ya. Maka orang-orang thariqat sufiyah betul-betul menentang fitrah manusia. Ajaran yang batil betul-betul menentang fitrah manusia. Berbeda dengan ajaran Islam yang hak, Ahlussunnah wal Jamaah, sangat sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia bagaimana? Suka harta, ini fitrah manusia. Laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, ini fitrah manusia. Diberi jalan seluas-luasnya dalam Islam. Nikmati, silakan pilih. Yang ganteng, yang cakep, sesuai selera kita. Mau makan apa, terserah. Yang penting halal. Lihat firqah-firqah dola. Susu diharamkan, daging diharamkan, nikah diharamkan. Terpaksa nikah cari wanita yang tidak disukai. Ya, yang jelek-jelek, yang tua. Ya, ini menyalahi fitrah. Itu menyalahi fitrah. Ah, keluar hadis-hadis palsu. Istri-istri Nabi janda, apa tua, keriput. Ini hadis palsu, ini menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah laki-laki. Dan jauh lebih laki-laki dari kita. Laki-laki kan bertingkat-tingkat. Ya, beliau laki-laki yang betul-betul laki-laki. Apa kita menutup mata dari sebuah riwayat Bukhari ketika datang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ahibu nafsi ilaik, wahai Rasulullah, aku serahkan diriku kepadamu, maksudnya ingin dinikah. Kan ini persaksian dari Aisyah, aku paling tidak suka kalau ada wanita datang kepada Nabi menghadiahkan dirinya. Cemburu wanita biasa. Aisyah cemburu. Aisyah enggak suka wanita datang kepada Nabi menyerahkan dirinya. Gitu. Enggak ada laki-laki lain apa? Nah, ini fitrah. Ya tentu akan mendapatkan, ingin mendapatkan Nabi. Nabi melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nabi enggak ngomong memang, tapi sahabat paham. Nabi enggak suka. Nabi enggak berkeinginan dengan wanita itu. Berarti Nabi menikah itu dengan keinginan, bukan asal-asalan. Bukan hanya niat nolong. Kalau niat nolong berarti janda-janda yang ditolong oleh Nabi cuma 9. Padahal janda kan puluhan. Kalau memang niatnya betul cuma menolong. Nolong kan bisa dengan dibantu. Tidak harus dengan dinikahi kan. Maka keliru. Ini syubhat yang diteriakkan oleh orang-orang yang tidak tahu sunnah. Bahwa Nabi menikah niatnya nolong doang. Ya. Gak kayak ente. Nikah. Nafsu. Ya apakah bukan nafsu, ha? Kita mau bohongi diri kita. Nikah tanpa nafsu, subhanallah. Rusak pernikahan tanpa nafsu. Rusak, betul-betul rusak. Tunggu saatnya untuk berzina. Tunggu saatnya untuk berbuat haram. Ketika nikah itu tidak ada nafsu. Oleh karena itu lihat, bagaimana Umar menyingkap betisnya anaknya Ali, Ummu Kulsum. Karena apa? Karena yang membahagiakan pernikahan itu diantaranya, bukan satu-satunya, tentunya diantaranya nafsu. Nah, maka lihat para sahabat, para tabi'in, apalagi Nabi Muhammad SAW, nikmat di dalam pernikahan. Nikmat di dalam pernikahan. Tidak seperti sebagian kita kaum muslimin, cari kepuasan di luar. Ya, dengan alasan mempertahankan rumah tangga begini begitu, udah berbuat dosa enggak apa-apa. Daripada rumah tangga rusak, maka ditutup-tutupi. Borok itu ditutup-tutupi. Akhirnya ketika keluar meledak, hancur. Nah, lihat, Islam sesuai dengan fitrah manusia. Nah, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani ngiri terhadap para sahabat, ngiri terhadap kaum muslimin yang nikmat hidupnya tidak seperti mereka. Ya, kenikmatan yang semu, seolah mereka tertawa begini begitu. Ya, orang-orang Jepang, orang-orang Barat tidak puas dengan kenikmatan hidup yang wajar-wajar saja, makan, minum, jima dengan yang halal istrinya, maka dengan berbagai macam cara yang kita melihatnya muak, malu, ya, cara-cara binatang. Itu manusia akan rusak ketika tidak mengikuti sunnatullah. Wa anna al-murada bi nafyi al-iman nafyu bulughi haqiqatihi wa nihayatihi fa inna al-imana katiran ma yanfi li-intifai ba'di arkanihi wa wajibatihi kaqoulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud tidak beriman bukan berarti kafir. Yang dimaksud dengan tidak beriman itu tidak sempurna iman. Nah, di sini orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, salah faham, dan akhirnya menjadi sesat. Kenapa? Karena menurut mereka tidak beriman berarti kafir. Tidak beriman berarti kafir. Maka orang yang tidak mencintai saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya, dia telah kafir. Ya, maka dia telah memakai satu dalil ini lalu membuang dalil yang lain. Apa dalil yang lain? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seseorang ketika berzina itu dia dalam keadaan mukmin. Berarti orang yang berzina kafir. Gitu. Wala yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mukmin. Dan tidaklah mencuri seorang pencuri dalam keadaan mukmin. Berarti ketika mencuri dia kafir. Dan begitu juga minum khamar kafir. Ah, dalil ini apa? Dipakai serampangan oleh orang-orang Mu'tazilah. Bahwa orang yang berzina kafir, yang mencuri kafir, yang minum khamr kafir. Padahal yang dimaksud oleh Nabi tidak sempurna imannya. Apakah orang yang berzina masih beriman? Masih, tapi tidak sempurna dan berkurang imannya, sekurang-kurangnya sampai sangat berkurang sekali, sedikit sekali sampai tidak bisa menghalangi dia untuk berzina. Akhirnya berzinalah dia karena saking tipisnya iman. Adakah iman? Masih ada. Gitu. Oleh karena itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam takfir sangat hati-hati. Lihat Ali bin Abi Thalib ketika memerangi, membantai orang-orang Khawarij, ketika ditanya apakah orang Khawarij itu kafir, beliau tidak mengkafirkan. Beliau tidak mengkafirkan. Karena mengkafirkan sesama muslim, hati-hati. Harus sangat berhati-hati. Karena ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Dia betul-betul kafir, yang kita nyatakan kafir betul-betul kafir. Atau kalau tidak, kita sendiri yang kafir. Saya mengatakan, si Ahmad telah kafir. Maka dari ucapan saya ini ada dua kemungkinan. Betul si Ahmad kafir, atau justru saya yang jadi kafir. Kalau Ahmad ternyata di mata Allah belum kafir. Ini kan mengerikan sekali. Oleh karena itu jangan. Bukan bagian dari dakwah salaf. Di dalam dakwahnya mengatakan si fulan kafir, si fulan telah keluar dari Islam, sudah kafir, murtad dan sebagainya. Tidak. Kecuali jelas-jelas dia masuk Kristen, dia masuk Buddha, Hindu, jelas-jelas. Tapi sekedar bilang begini, ngomong begini, ngomong begitu, perbuatan maksiat tidak boleh menjadikan kita terburu-buru menyatakan bahwa dia telah kafir. Ya. satu lagi, ini lebih ringan lagi. La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Lihat. Tidak beriman seseorang apabila saudaranya tidak merasa aman dari kejahatannya. Lihat. Lihat. Misalnya tetangga saya tidak merasa aman dari ulah saya, mulut saya, tangan saya, berarti saya telah kafir. Padahal saya sholat, saya puasa, saya bertauhid, saya melaksanakan sunnah misalnya, tapi tetangga saya ini gak aman. Ya, saya lempar-lemparin rumah tetangga saya fitnah tetangga saya, berarti saya telah kafir. Gak ada seorang muslim yang berkata seperti itu, kalau tidak muslim yang jahil sekali. Ya, tapi Nabi mengatakan tidak beriman, maksudnya tidak sempurna. Maka orang yang ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, tapi menyakiti tetangga, berdosa besar, imannya berkurang. Tapi sekali lagi belum kau. Ya. Nah, ini bagian dari akhlak terhadap tetangga. Walaupun dia ahli bidah, walaupun dia ahli syirik, walaupun dia kafir sekalipun, ketika dia tetangga kita, dia punya hak. Dia punya hak dari kita. Apa? Tidak terganggu dengan ulah kita. Walaupun judulnya ngaji. Ya. Ngaji pakai pengeras jam 2 malam, enggak boleh. Tetangganya pendeta, pastor, tetap harus kita hormati. Dia tetangga kita. Apalagi sesama muslim. Ya. Nukar kaset pengajian sebelum subuh jam 3:30, jam 4. Ini tidak mengikuti syariat Islam. Ini tidak mengikuti sunnahnya, mengganggu. Apa untungnya? Syiar kan sudah dicontohkan oleh Nabi, azan. Kalau azan ya sekenceng-kencengnya, sekeras-kerasnya. Tapi di luar azan, selawatan, baca ini, baca itu, termasuk baca Al-Quran, mengganggu tetangga tidak boleh. Kalau azan tidak ada tawar-menawar, dan itu syiar. Lihat kaum muslimin, tidak cukup dengan azan saja. Maka selawatan yang ini, yang itu. Ya. Bagian mana panggil-panggil, bangun, bangun, bangun, bangun, subhanallah, alhamdulillah. Nah, ini tidak paham dengan syariat Islam. Ya, itu saja dulu. Ada pertanyaan? Bagaimana posisi saf wanita saat berjamaah dengan pria? Yang paling belakang. Yang terbaik wanita adalah yang paling belakang. Yang paling buruk yang paling depan. Laki-laki yang paling baik softnya adalah paling depan. Yang paling buruk paling belakang. Maka wanita ketika masuk di masjid, maka misalnya dia pertama kali ya, cari soft yang paling belakang. Ya, yang menempel tembok seperti ini. Ya. Jangan di soft wanita ambil yang paling depan, keliru. Ya. Misalnya ruangan ini, khusus bagi wanita semua, misalnya, ya. Ah, begitu datang wanita pertama, dia langsung mepet ke belakang. Jangan mepet ke sini. Gitu. Ah, nanti yang kedua depannya, ketiga depannya. Karena yang paling buruk adalah yang paling depan. Bolehkah seorang wanita berjamaah dengan seorang pria yang bukan mahram? Boleh, tidak kenapa. Kan sholat. Ya, sholat. Boleh, tidak terhalang. Tentu tidak berdekatan. Saya membaca hadis terjemahannya sebagai berikut. Tidaklah beriman dengan sempurna seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Iya, benar. Benar. Pakai untuk tadi. Ya, terjemahan ini benar. Yang salah, tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya persis seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu yang keliru. Tidak ada li-nya dihilangkan. Ya, lafaz li-nya dihilangkan. Untuknya dihilangkan. Maka yang benar sebagaimana yang kita bahas tadi. Ya. Kalau kita senang sukses, maka ketika saudara kita sukses, kita ikut senang. Ketika kita tidak suka kegagalan, maka ketika saudara kita gagal, kita juga tidak suka. Otomatis. Puasa pada bulan Zulhijjah itu hanya tanggal 9 dan 10 saja. 10 gak boleh kan? 10 kan haram ya. 10 Zulhijjah kan Idul Adha, tidak boleh. Atau mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Ah begini, ada sahih dalam Muslim, bahkan Bukhari juga meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda, bahwa tidak ada hari-hari yang lebih baik dari hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih baik dari hari itu. Tidak ada. Ya, untuk sholat, untuk puasa, untuk baca Al-Quran, untuk sedekah, tidak ada sebaik hari itu. Siang tapi ya. Adapun malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada Lailatul Qadar di dalamnya. Ini siang, khusus siang. Siang terbaik sepanjang tahun itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kalah ibadah apapun dibanding kebaikan di hari-hari itu. Para sahabat bertanya, bagaimana dibanding jihad fisabilillah? Nabi menjawab, walaupun jihad fisabilillah, jihad fisabilillah di luar tanggal itu kalah dengan puasa, sholat, zikir, wirid, sedekah di tanggal 1 sampai tanggal 10. Kecuali, kata Nabi, kecuali orang yang berjihad membawa harta dan nyawanya dan dua-duanya tidak balik lagi. Artinya dia gugur di medan perang. Kecuali kalau itu berarti bisa menyamai atau lebih baik. Kalau dia masih pulang lagi, berarti kalah dengan amalan tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka ini saatnya untuk kita berbuat baik. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Puncaknya mengalirkan darah kurban di tanggal 10. Ini puncaknya. Sebelumnya ya, apa sih? Termasuk di dalamnya puasa. Adapun menghususkan tanggal 8, ada riwayat, tapi riwayat ini maudhu. Hari tarwiyah menghususkannya. Maka bisa kita berpuasa kapan saja, mungkin yang biasa puasa Senin Kamis teruskan, yang biasa puasa Nabi Daud teruskan gitu. Adapun tanggal 9 memang khusus. Saumu yaumi Arafah tukafiru sanatan madiyatan. Berpuasa di hari Arafah 9 Zulhijjah itu menghapus dosa setahun yang lalu. Di riwayat lain disebutkan setahun yang akan datang. Itu khusus tanggal 9 Zulhijjah. Adapun khusus tanggal 8 Zulhijjah tarwiyah, hadisnya maudhu. Selebihnya kita boleh berpuasa seperti tadi. Senin Kamis puasa Nabi Daud. Ya. Apakah pahala menyiapkan sholat Jumat dengan orang yang sholat Jumat tapi duduknya paling depan lebih besar atau lebih kecil? Dia duduknya di mana? Apa maksudnya mempersiapkan apa? Apa persiapan dia akhirnya dia duduk paling depan? Ya, jelas. Kalau mempersiapkan maksudnya karpet-karpetnya dia gelar-gelari, dia kasih minyak wangi, mimbarnya dilap-lap, habis itu dia pojok paling belakang. Tentu ini keburukan. Mestinya dia paling depan, orang dia nyiap-nyiapi. Kalau maksudnya dia mempersiapkan dirinya, maka dia datang pertama kali, maka dia seperti orang yang berkorban seekor unta. Orang kedua yang datang ke situ, maka dia mendapatkan pahala seperti berkorban seekor sapi, terus kambing, ayam, sampai terakhir telur. Ini bukan dalil bahwa boleh berkorban pakai telur, berkorban pakai ayam, bukan dalil itu. Maksudnya sedekah, mengorbankan itu, bukan kurban syar'i tanggal 10 sampai tanggal 13. Kurban syar'i tanggal 10 sampai 13 itu sudah ditentukan 3 jenis. Unta, sapi dan sejenis, unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya. Ya. bagaimana sebaiknya menyikapi sunnah Rasul tentang poligami, bila perlu dilaksanakan bagaimana caranya. Ini gampang caranya, gampang, nikah lagi kan gampang ya, punya duit ya. Satu lagi yang lebih penting, berani. Berani ya. Kalau sudah berani ya jangan takut-takut. Kalau masih takut jangan berani-berani ya. Ya, kalau masih takut-takut nyoba-nyoba iseng-iseng ya, berani. Artinya berani dia sudah mentarbiah istrinya, mendidik istrinya untuk taat kepada Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka tidak perlu sembunyi-sembunyi. Ya, berarti dia sudah berani. Dia laki-laki gagah, sudah bisa mentarbiah istrinya. Gitu. Kalau belum bisa, ya tarbiah dulu. Ya, tarbiah dulu, enggak bisa ya, entarlah. Sambil jalan itu enggak bisa sambil jalan. Tarbiah dari awal. Ya. Ajak dia untuk taat kepada Allah, menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan yang Allah haramkan. Ya. Jangan menghalalkan apa yang masyarakat halalkan, mengharamkan apa yang masyarakat haramkan, bukan masyarakat. Pedoman kita Allah Rabbul Alamin dan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walaupun masyarakat menolak. Ya. Ah, ini oh, tentu bagi laki-laki yang mempunyai kelebihan. Kalau tidak, ya enggak wajib kan. Nah, di poligami kan tidak wajib. Enggak perlu gini, enggak apa-apa. Daripada hancur. Ya, artinya kita belum memenuhi syarat. Ilmu tidak ada, adil tidak bisa, penakut, apalagi kontrakan 3 bulan belum dibayar. Ya. Kontrakan 3 bulan enggak bisa bayar, mau kawin lagi gimana? Ya. Jadi betul-betul laki-laki pilihan. Bisa nikah lagi itu pilihan. Pilihan dalam masalah harta, dalam masalah kekuatan fisik, ilmu, pemberani. Bisa mentarbiah istrinya. Terbiar empat boleh apa? Oh, enggak boleh. Ketentuan Al-Quran empat. Al-Quran dan sunnah empat. Enggak boleh lebih dari dua. Kecuali apa, oh, sudah dicerai atau sudah meninggal ya. Kalau berbarengan maksimal empat. Dua aja dulu yang ditanya. Sudah langsung dua. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap seorang tokoh yang jelas-jelas menampakkan bahkan mengajak umat Islam dalam ritual syirikan? Tergantung kita. Kalau kita juga tokoh, iya tolak dengan kekuatan yang sejenis. Dia ngomong, saya ngomong. Ya, dia ngomong didengar oleh sejuta orang. Saya ngomong juga didengar oleh sejuta. Ah, maka tinggal adu kekuatan. Gitu. Tapi kalau saya, dia ngomong didengar sejuta orang, saya ngomong cuma didengar oleh 5 orang, ya cukup segitu. Ya, jangan melampaui batas. Gitu. Kalau kita enggak bisa ngomong, ya sudah. Yang penting kita tidak tertipu oleh syubhat dia. Jadi orang yang harus kita nomor satukan dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sudah selamat, baru orang lain. Maka tidak boleh kita menyerahkan kepada orang lain, kita ngalah dalam masalah pahala, tidak boleh. Silakan Pak, sok depan, saya belakang saja. Nah, dengan cara, dengan niat menghormati, tidak boleh. Walaupun itu atasan kita, guru kita, syekh kita, enggak boleh. Rebutan. Ya tentu enggak tarik-tarikan, bukan ya. Ya kosong, masuk, kosong, masuk. Jangan ngalah. Gitu. Ini masalah, kecuali masalah uang atau masalah dunia, silakan Bapak makan di sebelah sini yang enak. Ah, itu boleh. Akhirnya tidak boleh. Maka antum bisa menjawab pertanyaan. Antum belum pergi haji, punya uang 50 juta misalnya, cukup untuk satu orang. Ya, antum belum haji, antum serahkan uang itu untuk ibu haji. Nah, ibu duluan haji. Benar atau salah? Salah. Salah. Kita dulu nomor satu. Habis itu yang lain. Karena haji kan bukan pangkat, bukan dunia, tapi akhirat. Kecuali beli mobil. Antum mau beli mobil, antum ngalah, ibu saja yang beli mobil. Itu mulia, bagus. Akhirat tidak. Apa hukum wanita bekerja? Apakah sama hukum sunnah dengan sunnah? Yang pertama, wanita bekerja secara hukum asal halal. Karena ini masalah dunia. Nunggu perintah apa nunggu larangan? Nunggu larangan. Enggak ada larangan. Dalam ayat, dalam hadis, larangan wanita bekerja tidak ada. Tidak ada. Berarti boleh. Nah, hanya dilihat bagaimana sifat kerjanya. Kalau di situ dia campur aduk dengan laki-laki, dalam perjalanan campur aduk dengan laki-laki, apalagi pekerjaannya haram, ya tentu tidak boleh. Ya, kalau kerjaannya halal, tentu boleh. Nah, satu lagi, diizinkan suami atau tidak? Kerjaannya halal, wajar, pasti, atau TK, dekat, tidak ada fitnah, tapi suami melarang, tetap haram. Apakah sama hukum sunnah dengan sunnah? Iya, kalau dimaksud sunnah itu ya sunnah Rasulullah. Kalau disebut sunnah itu ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada terusannya, ini sunnahnya orang-orang Yahudi, ini sunnahnya orang-orang Nasrani gitu. Sunnah itu kan kebiasaan, jalan. Apa yang dilakukan secara umum oleh satu kelompok, oleh satu orang, itu namanya sunnah. Sunnahnya orang Yahudi Nasrani apa? Ulang tahun misalnya, merayakan hari kematian, merayakan tahun baru, ini sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Sunnah Rasul begini begini. Tapi kalau seorang ulama mengatakan mari kita hidupkan sunnah, itu yang dimaksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam merapatkan shaf, seberapa rapatkah? Apakah harus sampai susah bersedekah? Tentu tidak. Tentu tidak. Ketika apa Nabi menyuruh lurus dan rapat, maka lihat bagaimana pengamalan sahabat. Apa kata sahabat setelah disuruh lurus dan rapat? Nalzimu mankibana bimankibi sahibihi wa qadamana biqadami sahibihi. Kami tempelkan ya, kami tempelkan bahu kami dengan bahu sebelah, tempelkan ya. Bukan sudut-sudutan sampai ngepres, bukan. Nempel saja, artinya jangan sampai ada jarak walaupun 1 senti, artinya betul-betul nempel, tidak sampai berdesak-desakan ya. Apa yang harus ditempelkan dulu, mata kaki dulu apa bahu dulu? Nah, kalau bahu menempel, insya Allah pasti mata kaki bisa menempel. Kalau mata kaki atau apa ujung ini apa ujung kodam itu menempel, belum tentu bahu bisa menempel. Ya kalau panjang mau kalkang begitu kan bisa nempel, atasnya nggak nempel. Ah, maka atas dulu. Ya. Bagaimana cara menghadapi jika kita menderita sakit parah menurut tuntunan Rasulullah SAW? Bagaimana cara mengobati sakit parah menurut cara Nabi? Nabi tidak mengajarkan cara khusus. Artinya ini kan masalah dunia. Terserah mau dengan dokter mana, mau obat mana, ini urusan dunia. Gitu. Adapun ada obat-obat yang memang dipuji oleh Nabi, itu sekedar pujian, bukan pembatas. Seperti madu, hambatu sauda, ini dipuji oleh Nabi dalam hal pengobatan, bukan satu-satunya cara. Artinya pengobatan tanpa madu, tanpa hambatu sauda halal dan bisa sembuh kan, ternyata membuktikan. Kita lihat bukti bahwa di luar madu juga obat. Nah, obat yang dipuji oleh Nabi, tentu ini yang terbaik dan seterusnya. Ya itu tadi ya, madu, apa itu soda dan seterusnya. Tapi sekali lagi itu bukan pembatas. Jangan sampai kita gulu. Banyak orang yang gulu baru belajar sunnah ya, misalnya tentang rukyah, apa saja di rukyah, pusing-pusing sedikit rukyah, ini rukyah, semuanya rukyah, sampai mobil ngadat rukyah. Ada ini wakil terjadi ya, ini gulu berlebihan. Mobil di rukyah. Bagaimana dengan istri Nabi dari golongan kulit hitam? apa tujuannya? Ada yang tahu siapa istri Nabi yang hitam? Ya, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu bukan berarti nggak ada ya. Saya nggak tahu. Mungkin ada, saya nggak tahu. Ya, kalau ada apa, ya tunjukkan dalil. Gitu. Kalau toh itu memang ada, bukan berarti bahwa ya berarti Nabi maunya yang jelek. Ya, namanya hitam kan nggak selamanya jelek kan? Kan ada hitam manis, ada seleranya yang hitam juga ada. Jika memang betul ada wanita yang hitam salah satu istri Nabi, itu bukan dalil bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja cari yang jelek. Ya, intinya bahwa Nabi adalah laki-laki biasa seperti kita dalam masalah syahwat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selesai waktu, kita akhiri. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum.